وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، pembahasan masih seputar dasar-dasar ilmu warisan. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada penghalang-penghalang warisan. Penghalang-penghalang warisan itu ada tiga. Satu saja ada pada seorang, maka dia terhalang dari mendapatkan warisan. Yang pertama adalah ikhtilafud dini, perbedaan agama. Perbedaan agama antara orang yang memberi warisan dan yang akan mendapatkan warisan. Seorang beragama Yahudi, anaknya beragama Nasrani. Bapaknya meninggal, meninggalkan harta. Anaknya yang Nasrani tidak mewarisi bapaknya yang Yahudi. Atau sebaliknya, anaknya yang Nasrani meninggal, meninggalkan harta. Bapaknya termasuk ahli waris, namun karena berbeda agama, bapaknya tidak mendapat warisan. Yang kedua, seorang terhalangi dari mendapat warisan kalau dia ini budak. Orang yang akan dapat warisan, orang yang akan mendapat warisan, statusnya budak, itu tidak mendapatkan warisan. Karena budak itu hartanya, bahkan dirinya pun dimiliki oleh tuannya, oleh orang lain. Yang ketiga, al-qadlu, orang yang akan mendapat warisan membunuh orang yang akan memberi warisan. Misal, seorang anak membunuh ya bapaknya, maka anak ini tidak mendapat warisan dari bapaknya. Jadi kalau anak ini membunuh orang lain, membunuh orang yang bukan akan memberi warisan, kemudian suatu saat ayahnya, bapaknya itu meninggal. Meninggal karena mikirkan anaknya, anaknya bunuh orang, kasus ya kan. Anaknya sampai, bapaknya sampai sakit-sakitan, meninggal. Anak seperti ini dapat warisan dari orang tuanya. Karena anak ini bukan membunuh orang yang akan memberikan warisan. Jadi yang dimaksud dengan al-qadlu, membunuh, yaitu membunuh orang yang akan mewarisi atau akan memberikan warisan, seperti itu. Ini tiga penghalang yang sifatnya sifat. Nanti akan ada penghalang yang sifatnya orang. Penghalang yang sifatnya orang adalah orang-orang yang lebih dekat dengan mayit menghalangi yang jauh dari mayit. Kalau ada seorang meninggal, meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini terhalangi oleh anak, karena anak itu lebih dekat dengan mayit ketimbang cucu. Berarti yang terakhir ini yang saya sebutkan adalah penghalang berupa orang. Seorang meninggal, meninggalkan istri, meninggalkan saudara kandung, meninggalkan paman. Ini semuanya ahli waris. Istri ahli waris, saudara kandung ahli waris, paman ahli waris. Namun paman dan saudara kandung ini mendapat jatah sisa. Karena saudara kandung lebih kuat kedudukannya daripada paman, maka paman tergeser. Paman tidak dapat di sini. Berarti paman terhalangi dari mendapatkan warisan karena mayit punya saudara kandung. Saudara kandung kan lebih dekat kepada mayit daripada paman. Jadi yang kaidahnya, yang dekat itu menghalangi yang jauh. Kalau ada seorang meninggal, meninggalkan ibu dan meninggalkan nenek. Ibunya mayit dan neneknya mayit. Maka nenek tidak dapat, terhalangi oleh ibu, seperti itu. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan masuk pada pembagian ahli waris dilihat dari macam warisannya. Aqsamul waratsah bi'tibari naw'il irtsi. Macam-macam ahli waris dilihat dari macam warisannya. Yang qasimul waratsatu bi'tibari naw'il irtsi salasatu aqsamin. Ahli waris dilihat dari sisi macam warisannya terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, warisina bil fardi. Orang yang mendapat warisan dengan jatah yang telah ditentukan. Kamu dapat sepertiga, kamu dapat setengah. Ini namanya jatah yang sudah ditentukan, itu namanya kalau dalam ilmu waris ashabul furud. Ashabul furud adalah ahli waris yang mendapat jatah warisan yang sudah ditentukan. 1/6, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3. Ini namanya ashabul furud. Orang-orang yang mendapat warisan dengan jatah yang sudah ditentukan. Nanti akan ada penjelasannya. Siapa-siapa yang berhak mendapat jatah warisan dengan jatah yang telah ditentukan. 1/4, 1/5, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Jatah itu ada 6. 1/5, terus 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Itu saja sudah, enggak ada 1/10. Enggak ada 1/5. Jadi cuma 6 saja. 1/5, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Ini jatah-jatah yang telah ditentukan. Siapa-siapa yang berhak dapat 1/5, siapa yang dapat 1/4, nanti akan ada penjelasannya. Jadi ahli waris itu terbagi menjadi tiga. Pertama, ada ahli waris yang mendapat harta warisan dengan jatah yang telah ditentukan. Itu namanya ashabul furud. Yang kedua, warisina bita'asib. Ahli waris yang mendapat warisan dengan jatah yang tidak ditentukan. Asoba itu ahli waris yang mendapat warisan dengan jatah yang tidak ditentukan. Kadang banyak, kadang sedikit. Saya kasih contoh. Kalau seorang meninggal, meninggalkan istri dan satu anak laki-laki. Istri mendapat jatah yang telah ditentukan. Anak laki-laki mendapat jatah yang tidak ditentukan. Kalau seorang meninggalkan istri dan anak laki-laki, maka istri mendapatkan 1/8. Anak mendapatkan sisa. Kalau harta yang ditinggalkan oleh mayit itu 8 juta, berarti untuk istrinya 1 juta, untuk anak laki-laki berapa? 7 juta. Sisa tapi banyak di sini. Yang namanya sisa itu ya kadang banyak, kadang sedikit, bahkan kadang tidak dapat apa-apa. Ya kalau sudah diambil semuanya, ya sudah. Ya tidak mendapat apapun. Jadi, anaknya mendapat banyak sekali. Seorang istri kalau ditinggal mati oleh suaminya, dan suaminya itu bawa anak, baik anak ini dari istri itu atau dari istri yang lain yang sudah meninggal misalnya, tetap istri itu jatahnya 1/8. Apa? Kalau ada seorang meninggalkan satu anak, misalnya meninggalkan dua anak laki-laki, meninggalkan istri dua misalnya. Bukan, dua istri itu mendapatkan 1/8. Jadi mau istrinya 3 atau 4 atau 1 atau 2, jatahnya segitu. 1/8. Barengan. Contohnya gini. 1/8 dibagi 2 misalnya. Misalnya seorang meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan dua istri. Dua istri itu mendapat 1/8. Contoh, uangnya 8 juta misalnya. Untuk istri 1 juta, untuk anak laki-laki 7 juta. Karena istrinya 2, 1 juta dibagi 2. Jadi 1/8 untuk dua orang. Jadi tidak akan tambah jatah dengan tambahnya orang. Jatahnya masih gitu. Mau istrinya 1 ya 1/8, mau 4 juga 1/8. Seperdelapan itu dibagi 3, 2 atau berapa, ya kan? Seperti itu. Jadi tidak bertambah jatah dengan bertambahnya jumlah. Bahkan dengan bertambahnya jumlah ya jatahnya nanti malah apa? Ya nanti bagiannya jadi berkurang, jadi sedikit. Jadi yang kedua adalah ahli waris yang mendapat warisan tidak ada ketentuan seberapa mendapatkannya, terserah, sisa biasanya. Seorang suami istri memiliki harta bersama. Mungkin orang mengistilahkan gonogini, cuma kalimat gonogini bisa ditanyakan di Kementerian Agama. Kira-kira apa yang dimaksud dengan apa? Gonogini. Yeah. Suami istri punya harta bersama. Kalau memang harta itu bisa dipisahkan, misalnya kedua-duanya buka toko saham bareng-bareng, niatannya memang mau bareng-bareng untuk usaha. Kalau memang bisa dipisahkan, maka hak istri misalnya ya sudah dipisahkan. Ya, kalau misalnya suaminya meninggal, ya, hartanya suami saja yang dibagi, karena istri masih hidup, ya kan? Yang dibagi harta, ya suaminya yang memang meninggal. Tapi kalau itu sifatnya seorang istri membantu, ya sudah, lillahi ta'ala, pahala di sisi Allah. Contoh, seorang suami ingin bangun rumah, ternyata duitnya kurang, dibantu oleh istrinya, kalungnya dijual untuk beli semen, untuk beli besi. Istrinya sifatnya bantu, maka ini ya istri enggak ada hak di sini. Tergantung akadnya. Kalau akadnya seperti ini, sudah karena kurang semen, kurang besi, saya belikan tapi nanti diganti ya. Nah, berarti ini akadnya utang, piutang pada istri. Dipinjami dulu. Tetapi kalau tidak ada, kasihan suami membuat rumah, duitnya kurang, saya bantu. Berarti itu namanya cuma-cuma pemberian. Karena kewajiban suami untuk membuatkan rumah. Nah, kemudian istrinya bantu ya, berarti itu sifatnya pemberian gratis, cuma-cuma, enggak bisa ya ditarik lagi. Kecuali akadnya dari awal saya bantu, tapi sifatnya utangi. Ya berarti ini akadnya utang. Kalau tidak ada tembung seperti itu, ya sepertinya namanya apa, bantuan ataupun ya pemberian cuma-cuma. Jadi kalau ada suami punya pabrik, istri punya sawah, hartanya gabung ya kan, dan bisa dipisahkan, berarti yang dibagi itu ya harta orang yang sudah meninggal. Yang dibagi itu ya harta orang sudah meninggal. Ini misalnya punya suaminya pabriknya, yang sawah punya istrinya. Punya istrinya jadi bagi karena itu punya istrinya dan belum meninggal. Jadi kalau harta itu gabung, suami istri misalnya, dan bisa dipisahkan, haknya istri di mana, hak suami di mana, berarti yang dibagi itu yang sudah meninggal. Karena orang masih hidup ya bukan dibagi waris, yang dibagi itu yang sudah meninggal. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian yang ketiga, al-warisuna birrahim, warisina birrahim. Seorang mendapatkan warisan bukan jatah tertentu, bukan pula ya jatah yang tidak ada ketentuannya, tetapi disamakan dengan orang yang mendapatkan jatah. Bagaimana? Ada seorang meninggal, tidak ada orang yang mendapatkan warisan baik dengan jatah yang ditentukan atau jatah yang tidak ditentukan. Terus uangnya mau dikemanakan, hartanya mau dikemanakan? Karib kerabat lebih berhak daripada orang lain. Contoh, seorang meninggal, meninggalkan bibi, hanya bibi saja, gak punya anak, gak punya ya suami, gak punya bapak, cuma bibi. Bibi ini aslinya bukan orang yang mendapat jatah yang ditentukan, bukan pula mendapat jatah yang tidak ditentukan. Maka bibi di sini menduduki kedudukan ibunya mayit. Maka bibi di sini mendapatkan warisan. Kenapa dapat warisan? Karena ketika mayit meninggal, tidak ada ahli waris yang mengambil jatah yang ditentukan, dan tidak pula ada ahli waris yang mengambil jatah yang tidak ditentukan. Untuk siapa? Berarti untuk orang yang masih karib, kerabatnya bibi misalnya. Tapi bibi jangan berharap dapat warisan kalau di sana ada ahli waris yang mendapat jatah yang ditentukan. Demikian pula, bibi jangan berharap dapat warisan kalau di sana ada orang yang siap menampung sisa dari harta warisan. Contoh, kalau seorang meninggal, meninggalkan nenek dan meninggalkan bibi. Bibi tidak dapat. Bibi ya, karena apa? Di sini nenek lebih dekat. tidak diberi. Kalau ada seorang meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan bibi, bibi tidak dapat, terhalang. Kalau ada seorang meninggal, tidak meninggalkan siapapun, hanya meninggalkan bibi, maka bibi di sini dapat. Ini yang dinamakan dzawul arham. Dzawul arham itu karib kerabatnya mayit yang mereka itu tidak memiliki jatah warisan yang ditentukan, tidak pula mendapat jatah yang tidak ditentukan. Mereka disamakan dengan orang yang mendapat jatah. Ketika tidak ada ahli waris yang lain, ya sudah mereka dicopot. Sekarang orang meninggal, meninggalkan harta. Gak ada siapa-siapa, yang ada adalah cucu perempuan. Cucu perempuan bukan ahli waris. Namun karena tidak ada lagi, ya sudah, cucu perempuan dihukumi seperti ibunya, berarti apa namanya, seperti anak perempuan. Ya, seperti itu. InsyaAllah paham, insyaAllah setelah ini kita lanjutkan. Sebenarnya hitungan waris itu tidak jelimet. Kalau kita tidak tahu, tinggal kita ya ada masalah, usia gini gimana, nggak usah ngitung, berikan kepada yang bisa ngitung, itu selesai sudah. Ya. Nah itu yang nggak begitu itu dibegitukan, ya yang tadinya tidak seperti itu, ya tidak dihitung secara hukum agama, ya sekarang ya dihitung secara hukum agama, kan seperti itu. Kalau sudah terlanjur dan tidak mungkin untuk bisa dihitung lagi karena sulit, ya berarti mereka tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak bisa sih. La yukallifullahu nafsan illa usah. Dulu bah saya misalnya bagi-bagi waris saya gini enggak benar, nah sekarang mau dibagi. Itu enggak jelas berapa dulu. Mungkin cuma 5 rupiah mungkin, ya kan? Nah sekarang bagaimana, entah gak jelas kan, sudah ke cucu macam-macam. Sudah, dulu kalau tidak tahu, orang tidak tahu ya. Sekarang sudah tahu, berarti kewajiban orang yang sudah tahu ya mengamalkan, ya sudah tahu. Karena apa faedah dari orang belajar kalau tidak kemudian mempraktekkan. Kan orang mengatakan ala ilmu bila amalin kasyajari ila samari. Orang dia menanam pohon mangga atau pohon salak sudah, tapi gak buah, cuma lebat apa, lembu-lembu saja kan. Orang ya kan, orang menanam pohon salak, tanaman salak yang diinginkan kan buahnya. Kalau hanya lemu ya daunnya, ya banyak durinya, gak ada manfaatnya. Ilmu seperti itu artinya sudah lalu, kemudian tidak memungkinkan untuk dibagi ulang, ya sudah, yang sudah lalu kita tobati. Sekarang yang kita akan hadapi dan kita ngerti ilmunya, ya tentunya apa yang sudah kita ketahui itulah kita jalankan. Dahulu seorang penyair mengatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu mengajak pemiliknya untuk ayo kamu ngamal, ayo kamu jalankan. Jadi kebun salak enggak buah, enggak woh. Ya, enggak ada manfaat. Ya. Orang nanam pohon salak banyak daunnya tapi tidak woh, berarti tidak ada apa manfaat. Ini ibarat orang yang berilmu, ilmunya banyak tapi enggak dipakai. Itu ibaratnya seperti itu. Aja dua nih gue lah. Nggih. Jangan dadi yang kenang-kenang. Nggih. Jadi ilmu itu mengajak pemiliknya untuk mengamal. Kalau orang yang punya ilmu itu menyambut ajakan untuk beramal, maka ilmu itu akan kokoh, menancap, kuat, ya. Tetapi kalau ilmu itu tidak diamalkan akan hilang. Jadi di antara sebab agar ilmu itu mantap dan kuat itu diamalkan. Ini di antara sebabnya. Ya tidak berarti seperti seorang dia, ya. Dia punya kulkas, ya, tapi di rumah enggak ada listrik, enggak ada apa-apa, apa manfaatnya kulkas, ya kan? Cuma untuk tempat pakaian, ya kan? Hiasan. Kita akan masuk pada ashabul furud. Siapa-siapa orang yang mendapat jatah yang ditentukan. Di sini, orang yang mendapat jatah yang ditentukan, yang pertama, az-zauj, suami. Seorang wanita meninggalkan suami. Suami ini mendapat jatah ada kalanya setengah, ada kalanya seperempat. Jadi suami itu mendapat jatah yang ditentukan. Yang kedua adalah az-zawjah, istri. Istri mendapat jatah yang telah ditentukan, yaitu seperempat atau seperdelapan. Nah, seorang istri mendapat seperempat dari harta suami. Kalau suami tadi tidak meninggalkan anak, baik anak itu dari istri ini atau dari istri yang lain. Tapi kalau suami ini meninggalkan anak, maka istri mendapat seperdelapan. Jadi jatahnya istri itu ada kalanya seperempat, ada kalanya seperdelapan. Ini semuanya ada dalilnya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ مَلَكٌ. وَلَهُنَّ, dan bagi para istri, ar-rubu'u, seperempat, ma taroktum, apa yang kalian tinggalkan dari warisan, illam yakul lakum malad, kalau kalian wahai para suami tidak membawa anak. Wa in kana lakum waladun falahun nasthumunu. Kalau kalian para suami itu ada anaknya, maka bagi istri as-sumunu, seperdelapan. Semuanya ada dalilnya, cuma kita ingin meringkas. Ini dalilnya terutama dalam surat An-Nisa. Itu disebutkan siapa-siapa yang mendapat jatah tertentu, ya. Seperdelapan, setengah, sudah pertiga, itu ada semua. Ada semua. Jadi yang pertama adalah suami mendapat jatah tertentu, kemudian istri. Bukan kemudian. Suami, istri, ibu mendapat jatah yang ditentukan. Ibu ada kalanya mendapat sepertiga, ada kalanya mendapat seperenam. Nanti akan ada persyaratannya. Kapan dapat sepertiga, kapan dapat seperenam, kapan dapat sepertiga dari sisa, itu nanti kan ada. Ayah juga mendapat jatah yang ditentukan. Ayah itu ada kalanya mendapat seperenam, ada kalanya mendapat sisa, ada kalanya mendapatkan seperenam tambah sisa. Contoh ya. Kalau ada seorang meninggalkan bapak, meninggalkan satu anak perempuan. Ini contoh saja. Dan dengan contoh akan lebih mudah dipahami. kalau ada seorang meninggal, meninggalkan bapak dan meninggalkan satu anak perempuan. Satu anak perempuan mendapatkan setengah. Bapak karena ada anak, bapak karena si mayit bawa anak, maka bapak mendapat seperenam. Bagaimana cara kita menghitung? Kita mencari faktor kelipatan terkecil, KPK. Ya, KPK yakni faktor kelipatan terkecil. Yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 6. 2 bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 6. 4 bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 6. 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 6. Ini namanya faktor kelipatan terkecil. Jadi asal masalah adalah 6. Anak perempuan tadi dapat seberapa? Setengah kan? 6 kali 1 dibagi 2, 3. Dapat setengah. Setengah dari 6 berarti 3. Ya kan? Terus bapak tadi seperenam. 6 kali 1 dibagi 6, 1. Berarti berapa sudah? 3 tambah 1, 4. Padahal 6 loh anunya, jatahnya. Sisa berapa? 2. Lah ini untuk bapak. Bapak dapat seperenam plus dapat sisa. Bagaimana cara ngitungnya? Gampang. Duitnya berapa? Mau 1 miliar, mau 10 ribu? Gampang. Kalau uangnya misalnya 1 miliar, gampang. 1 miliar dibagi 6. Kalau kerepotan, pakai kalkulator. Alhamdulillah, insya Allah. Iya. Hartanya kan tidak semuanya uang, mungkin ada tanah, ada properti, rumah, ada mobil, ada pesawat. Ya, diuangkan kira-kira seberapa. Nanti misalnya tanah yang ini dapat 10 bin, yang ini dapat 50 bin, tapi nilainya sama. Ini 50 bin tapi injero ya kan di dalam. Yang 10 bin di dekat jalan raya. Nilainya itu sama. Yang diinginkan apa? Nilai barang. Kalau mau diukur ya ini 50 bin lebih banyak dari 10 bin, tapi nilai dari barangnya 50 bin sama dengan 10 bin misalnya. Jadi cara menghitung harta warisan itu di etak-etoknya diuangkan lah. Ya, diuangkan. Ya, setelah itu nanti dengan diuangkan itu lebih mudah untuk memisah-misah atau membagi-bagi. Itu cara penghitungannya. Dipun, Pak. Dipun. Nggih. Apa yang enggak nyandak, yang enggak paham? Kenapa kita harus menghindar dari sesuatu yang sebenarnya gampang? Ibarat orang yang belum pernah haji atau umroh, gambarannya kan sulit banget ya kan? Padahal kalau sudah ya jalan, ya gampang. Bahkan sudah umroh kepengen apa? Umroh lagi. Sama. Tidak ada yang sulit. Jangankan hanya ngitung seberapa sih bandanya. Mau 1 triliun, 5 triliun pun semuanya gampang. Apalagi misalnya hanya 5 juta lebih apa? Gampang lagi, kan seperti itu. Yang jadi masalah, hati kita itu longgar atau tidak dengan ketentuan Allah itu tahu sudah. Karep atau tidak, sama dengan orang yang dia itu butuh pahala 27 derajat, walaupun rumahnya jauh datang ke masjid. Tapi yang gak butuh ganjaran, walaupun tinggal melompat ya dari masjid, gak pernah ngambah masjid. Seperti itu. Yang jadi masalah itu hatinya itu ya siap atau tidak, itu saja sudah. Tidak ada kesulitan gampang. Kalau kita enggak bisa ngitung sendiri, ada orang yang bisa ngitungkan. Bukan hanya, bukan saya, maksudnya orang di sini kan umum ya, orang yang mungkin bisa. Ya, kalau saya misalnya enggak bisa ngitung karena apa? Sibuk atau karena memang saya enggak bisa ngitung ya, dialihkan kepada yang lainnya. Jadi bukan berarti saya buka diri. Bukan. Artinya kalau memang saya bisa membantu ngitungkan, saya bantu ngitung. Nah, kalau saya tidak mampu ya saya serahkan kepada yang lebih tahu. Karena kan yang namanya kemampuan, ilmu, pengetahuan orang kan bertingkat-tingkat. Ada sesuatu yang saya bisa dan banyak sesuatu yang saya tidak bisa. Yang saya tidak bisa saya angkat tangan. Yang saya bisa ya insyaallah saya bantu, kan seperti itu. Kalau misalnya ngitung pakai manual, hitung-hitungan pakai tangan misalnya nggak bisa, ya pakai apa? Kalkulator. Nah, seperti itu. Sekarang alhamdulillah alat untuk hitung itu mudah. Asal ilmu, asal karep itu saja sudah. Intinya itu hatinya tatag atau tidak menghadapi ketentuan Allah. Seperti itu. Kemudian di antara ahli waris yang mendapat jatah yang ditentukan adalah nenek. Nenek dapat. Neneknya mayit dapat. Tapi ingat, nanti akan ada syaratnya. Orang mengatakan SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, nenek akan dapat warisan kalau tidak ada ibu. Tapi kalau si mayit ninggalkan ibu, ninggalkan nenek, ya nenek tinggal apa? Ya. Kalau jempol ya kan, enggak dapat apa-apa. Karena apa? Terhalangi oleh ibu. Jadi ibu kan lebih dekat dengan mayit ketimbang nenek. Jadi yang saya sebutkan di sini itu nanti akan ada syarat-syarat dan ketentuannya. Ini globalnya. Makanya saya mengatakan dari awal pengenalan dasar ilmu waris. Kalau pendalaman ya tentu butuh waktu yang apa? Panjang dan siap untuk ya ngelak, siap untuk apa? Ngelih. Butuh waktu apa? Lama untuk belajar. Kemudian aljad, kakek. Kakek juga termasuk mendapat jatah. Kalau tidak ada ayah. Kakek yang dekat menghalangi kakek yang jauh. Misalnya, seorang meninggal, meninggalkan kakek, meninggalkan bapaknya kakek. Berarti apa namanya? Buyut. Buyut tidak dapat karena ada kakek, ada yang lebih dekat dengan mayit seperti itu. Kemudian albanat, anak perempuan mayit. Anak perempuan mayit ini mendapat jatah yang ditentukan. Separuh atau 2/3. Nanti melihat ya jumlahnya berapa. Kemudian banatul ibni. Anak perempuan dari cucu laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Mayit ya punya anak laki-laki, anaknya punya anak perempuan. Berarti apa? Anak perempuan ini cucu. Cucunya mayit, cucu perempuan mayit dari anak laki-laki. Itu mendapat jatah. Tentunya kalau tidak ada anak. Kalau ada anak ya cucu terhalang, tergeser. Istilahnya saling sikut-sikutan. Yang kuat ya lebih dekat mensikut yang apa? Yang jauh. Seperti itu. Kemudian saudarinya mayit. Saudari mayit itu ada 3 sebenarnya, tadi saya sebutkan 2 dulu. Saudari mayit itu ada 2. Saudari kandung. Ya. Dan ada saudari seayah. Contoh, ya seorang bernama Selamat meninggalkan saudari namanya Siti. Siti ini mendapat warisan dari Selamat karena dia saudari. Ada kalanya itu saudari kandung. Saudari kandung adalah orang yang dia dengan mayit bapak dan ibunya sama, itu namanya kandung. Jadi Siti ini saudara kandungnya Selamat, karena apa? Bapak dan ibunya Siti sama dengan bapak dan ibunya Selamat, ini namanya saudari kandung. Iya, itu istilahnya di sini seperti itu. Demikian pula saudari seayah. Saudari seayah, misalnya tadi, Siti dan Selamat. Selamat meninggal, meninggalkan saudari. Siti ini, saudarinya Selamat, satu ayah lain ibu. Ya, lain ibu. Ibunya beda, ayahnya sama. Berarti ini saudari seayah. Ini dapat warisan. Kemudian yang terakhir adalah auladul ummi. Auladul ummi itu istilahnya saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari seibu. Kalau tadi kan saudara kandung bukan ahli waris yang mendapat jatah tertentu. Dia dapat sisa saja. Tapi ini kalau saudara seibu, dia ada jatah tertentu. Ini bedanya. Saudara dan saudari seibu, laki dan perempuannya sama. Ya, jatahnya sama. Saudara atau saudari seibu, kalau satu orang itu mendapat 1/6, kalau dua orang atau lebih mendapatkan 1/3. Saudari atau saudara seibu adalah orang yang dia dengan mayit itu ibunya sama, ayahnya beda, itu namanya saudara atau saudari seibu. Jatahnya kalau satu orang itu 1/6, kalau dua orang atau lebih itu 1/3. Dalam ilmu waris, dua orang sudah dikatakan jamak. Jamak itu banyak. Kalau dalam ilmu waris, untuk dikatakan jamak itu dua sudah dikatakan apa? Banyak jamak. Dua kalau dari luar istri, yang lainnya yang namanya banyaknya 3 ke atas. Khusus untuk ilmu waris, dua sudah dikatakan banyak atau jamak. Contoh, seorang meninggal, meninggalkan satu anak perempuan dan meninggalkan bapak misalnya. Satu anak perempuan mendapatkan 1/2. Bapak mendapatkan 1/6. Seorang meninggal, meninggalkan dua anak perempuan, meninggalkan bapak. Dua anak perempuan jatahnya 2/3, bapak jatahnya 1/6. Seorang meninggal, meninggalkan tiga anak perempuan. Tiga anak perempuan jatahnya 2/3, ya, kemudian bapak jatahnya 1/6. Seperti itu. Jadi, dalam ilmu waris, dua orang itu sudah dikatakan jamak atau banyak. Ya. Anak perempuan, misalnya, kalau satu dapatnya 1/2. Kalau dua dapatnya 2/3. Tentu lebih banyak 1/2 daripada 2/3. Karena apa? Karena ada, ya, bukan penghalang, ada temannya. Ada temannya yang yang sama. Ada pertanyaan, kalau harta warisan dibagi secara yang sudah disebutkan, ternyata masih sisa. Sisanya ini, susuknya ini dikemanakan? Kembaliannya ini dikembalikan kepada mereka-mereka lagi. Dibagi lagi kepada yang mereka mendapat jatah yang ditentukan. Tetapi pertanyaan ini jawabannya mustahil kalau di sana ada asobah. Kalau masih ada yang siap nabung kelebihan, enggak ada istilahnya apa? Lebih. Contoh, seorang meninggal, meninggalkan anak perempuan, ya, dan meninggalkan ibu, ya, dan meninggalkan paman. Anak perempuan itu dua, dapat setengah, seperdua, ibu dapat seperenam. Kita mencari faktor kelipatan terkecil yang bisa dibagi dua dan enam adalah enam. Untuk anak perempuan dapat setengah, setengah dari enam berapa? Tiga. Untuk ibu seperenam, enam kali satu bagi enam, satu. Berarti sisa berapa? Sisanya dua, sisanya untuk paman. Jadi selama masih ada asobah orang yang siap nampung sisa, jangan cerita akan dikembalikan lagi, gak usah bingung, ada yang siap ya nampung menerima. Ya kan? Yang jadi masalah kalau tidak ada lagi yang siap nampung, maka sisanya tadi dikembalikan lagi kepada ahli waris sesuai dengan jatahnya. Ditum lagi kepada ahli waris. Insya Allah tidak ada yang kerepotan. Nah, yang jadi masalah lagi, kalau seorang meninggal tidak ada satupun keluarga. Ya. Gak ada satupun keluarga. Dia istilahnya sebatang kara. Sugih, ya sugih banget, sebatang kara gak ada ahli waris. Apakah artinya itu kerajaan masyarakat? Bukan, ini dimasukkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baitul Mal itu siap nampung seberapa pun. Ya. Baitul Mal siap menampung, setelah ditampung nanti untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena tidak mungkin harta seorang muslim ya kemudian tidak ada ahli waris sama sekali, kemudian dibiarkan kan rusak ya kan. Mubadir ya kan, diambil oleh pemerintah, dimasukkan ke Baitul Mal. Lah manfaatnya untuk kemaslahatan kaum muslimin, ini diantara fungsi Baitul Mal. Kita akan masuk ke sedikit perincian. Mirasu az-zauj, warisan suami. Ingat, mirasu az-zauji an-nisfu awir-rub'u. Warisan suami, maksudnya gini, seorang meninggal, meninggalkan suami. Berarti suami mendapat warisan dari istri. Berapa jatah warisan dari suami? Ada kalanya setengah, ada kalanya seperempat. Jangan kamu kira, oh seperempat berarti empat kan banyak, kalau seperempat apa? Itu malah sedikit, lebih sedikit dari apa? Setengah. Ibaratnya satu pisang harusnya dibagi dua, terus dibagi empat kan berarti semakin apa? Kecil jatahnya. Satu pisang. Ya. Dibagi dua. Dengan dibagi empat. Jatahnya lebih banyak empat atau dua? Dua, kalau dibagi dua kan jadi setengah-setengah. Kalau dibagi empat itu cuma seperempat. Lebih kecil. Fajarisun nisfa disyarat alla yakuna lizaujati far'un waris. Seorang suami mendapat bagian separuh dari harta istrinya dengan syarat si istri tadi tidak memiliki anak. Baik anak atau cucu, cucu pun bisa di sini. Ya. Anaknya anak. Berarti si suami mendapat separuh dari harta istrinya. Wa yarisu rub'a bi syarti ay yakuna lizawjati far'un waris. Dan seorang suami mendapat warisan seperempat dengan syarat istri punya anak. Baik itu anak laki-laki atau perempuan atau itu cucu. Maka suami mendapatkan seperempat dari harta istrinya. Contoh, Contoh seorang suami dapat setengah. Antamu ta imra'atun an zaujiha wa abiha. Seorang wanita meninggal, meninggalkan suami dan meninggalkan ayah. Misalnya waris, ahli warisnya cuma dua tok. Ya, yaitu suami dan ayah. Untuk suami setengah, untuk ayah sisa. Misalnya hartanya 10 juta, berarti untuk suami berapa setengah dari 10 juta? 5 juta, sisanya untuk ayah. Ayah kan sisa tadi di sini. Contoh yang lain. Seorang suami mendapatkan seperempat. Antamuta imra'atun an zawjiha wabniha. Faliz zawji arrub'u walil ibni albaqi. Seorang wanita meninggal, meninggalkan suami dan meninggalkan satu anak laki-laki. Untuk suami mendapatkan seperempat, sisa untuk anak laki-laki. Kalau harta mayit itu 10 juta, berarti untuk suami berapa? 2 juta setengah, yang 7 juta setengah untuk anak laki-laki. Seperti itu. Ini contoh ya. Suami dapat setengah dan suami dapat seperempat. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau ada seorang meninggal, meninggalkan suami dan meninggalkan satu anak perempuan. Suami dapat seperempat, anak perempuan dapat setengah. Yang bisa dibagi 4 dan 2, 4. Asal masalah dari 4, 4 kali 1 bagi 4, sama dengan 1 untuk suami 1. Men 4 kali 1 bagi 2, 2. Berarti 1 tambah 2 berarti 3. Masih sisa? Satu. Nah, satu ini untuk siapa? Ulama mengatakan untuk sisa yang seperti itu, ya, untuk suami istri tidak dapat sisa. Berarti ditimpakan kepada anak perempuan. Sisa satu tadi untuk anak perempuan. Jadi, yang mendapat kembalian dari sisa warisan, yang mendapat kembalian dari sisa warisan itu selain suami istri. Suami istri enggak dapat. Ya. Berarti di sini untuk anak perempuan. Sisanya untuk anak perempuan. Biasanya kalau sudah semua pak perempuannya kalau masih biasanya bagi. Jadi gini. Sekarang orang meninggal, meninggalkan istri, meninggalkan anak. Jangan dibagilah karena orang tua masih ada. Dibagi dulu. Dibagi, setelah itu yang penting masing-masing ngerti jatahnya. Setelah ngerti jatahnya, silahkan bu ibu tetap di rumah ini. Ya gak apa-apa. Yang penting masing-masing sudah ngerti apa? Jatahnya, bagiannya. Jadi pembagiannya itu sudah diketahui. Soal mau diambil sekarang atau nanti, silahkan. Jadi ya dibagi dulu. Setelah itu silakan ibu tetap di sini, nggak apa-apa. Kami ikhlas, anak-anak juga apa? Rela. Ya nggak apa-apa. Ya yang jelas masing-masing ahli waris sudah ngerti jatah dan bagiannya. Kalau sudah ngerti, ya soal mau dipakai dulu oleh orang lain tidak jadi soal. Misalnya ini jatah saya pekarangan, saya ngerti. Tapi pekarangan itu dipakai oleh orang mondok di situ. Ya nggak apa-apa. Yang penting saya ngerti ini jatah saya. Ini segini, seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alamu suab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.